telah aku beri, telah lama ku nanti untuk hatiku ini. Bagaimana caranya kau mengerti? Salahkah bila aku nanti melupakan engkau di hati dan tak ada lagi dirimu di sini? Ketika terlanjur ku melupakan diri, mengapa kau tak juga mengerti? Banyak isyarat yang telah aku beri, telah lama ku nanti untuk hatiku ini. Bagaimana cara